saya minta tepuk tangannya sama-sama ya. Hidupku kini masih merdeka, orang menyebut aku jejaka. Hidupku kini masih merdeka, orang menyebut aku jejaka. Pasangan darah, inginlah aku berumah tangga, belum mendapat pasangan darah. Hidupku kini masih merdeka, orang menyebut aku jejaka. Inginlah aku berumah tangga, belum mendapat pasangan darah. Merdeka, orang menyebut aku jejaka. Hidupku kini masih merdeka, orang menyebut aku jejaka. Pasangan darah, inginlah aku berumah tangga, baru mendapat pasangan darah. Boleh saya minta tepuk tangannya sama-sama lagi yuk. Terima kasih.